الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita gunakan untuk melanjutkan bacaan kita terhadap risalah Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Kita masih pada penjelasan beliau berkaitan tentang sejarah munculnya fitnah khalqil Quran. Fitnah khalqil Quran. Beliau menjelaskan bahwa setelah bergantinya khalifah dari tiga generasi khalifah, naiklah khalifah Al-Mutawakkil yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ujian tersebut dari atas Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Maka di saat itu Jahmiyah dan Ahlul Bidah ikhtafau fil hujur, fil juhur. Mereka bersembunyi pada kamar-kamar mereka, di rumah-rumah mereka, atau di lubang-lubang mereka, seperti kebiasaan mereka. Maka di saat itu karena mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki syaukah, tidak mendapatkan dukungan sebagaimana pada masa-masa khalifah sebelumnya, mereka pun membuat kalimat baru, istilah baru, barakallahu fikum, tentang permasalahan ini. Sehingga mereka kemudian mengatakan Al-Quran kalamullah wa yaskutun, dan mereka diam, berhenti di situ, tidak mau mengatakan ghair makhluk. Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Ucapan ini mereka ucapkan hanya sebatas untuk mereka bertameng dengannya, karena mereka takut dari barakallahu fikum pemerintah, dari ancaman dan hukuman pemerintah di saat itu. Barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala, innama kana yanfa'uhum an yaqulu al-Qur'an kalamullah wa yaskutu qabla dhuhuril fitnah allati atat 'alal ahdhar wal yabis. Kalimat tersebut itu akan bermanfaat. Al-Qur'an kalamullah titik sampai di situ. Kalimat itu bermanfaat sebelum munculnya fitnah. Sebelum munculnya fitnah, yang fitnah ini menimpa alal akhdar wal yabis, yang basah dan yang kering. Maksudnya bahwa fitnah ini barakallahu fikum menimpa seluruh kaum muslimin tidak terkecuali, semua terkena imbasnya. Barakallahu fikum. Wa tamayyaza fiha ahlus sunnah an ahlil bid'ah. Maka dengan itu ahlus sunnati wal jamaah membedakan diri dari ahlul bidah dengan kalimat tersebut, Al-Quran kalamullah. Ini sebelum munculnya fitnah. Barakallahu fikum. Karena mereka ahlul bidah mengatakan Al-Quran makhluk. Wa ahlus sunnah yakulun Al-Quran ghair makhluk. Wa yakulun, sehingga mereka mengatakan Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Amma ba'da hadihil fitnah. Setelah munculnya fitnah tersebut, barakallahu fikum, falladhi yaqul al-Qur'an kalamullah wa yaskut hadza qarinatun ala annahu jahmi. yang hanya mengatakan Al-Quran kalamullah saja, diam di situ, ini sebagai tanda bahwa dia ini Jahmiyah. Wa annahu mutahayil. Wa annahu ya'taqid anna Al-Quran makhluk. Dia ini sedang berhilah. Sedang berhilah. Sebenarnya mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Hatta walau qal, sampai pun kalau seandainya mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, tetapi yang mereka maksud adalah makhlukullah. Idhofah, idhofah di sini, mudhof mudhof ilaih kalamullah, yang mereka maksud dari idhofah di sini adalah seperti naqatullah, unta Allah, yakni unta ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka maksudkan Al-Quran kalamullah, yang mereka maksud adalah Al-Quran ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka maksud. Kalaupun seandainya barakallahu fikum mereka terang-terangan mengatakan Al-Quran kalamullah, titik di situ. Baik. Sehingga Al-Quran indahu min hadzal bab. Maka Al-Quran dalam perkara ini masuk dalam bab idhofah seperti naqatullah. Seperti idhofah naqatullah. Ini yang mereka maksudkan. Qal fa'arafal imamu Ahmad. Sehingga Imam Ahmad mengerti. Beliau tahu hial mereka, hilah mereka. Fa'arafal imamu Ahmad makidatahum. Imam Ahmad mengerti tentang tipu daya yang mereka buat. Wa arafa ala ibahum. Beliau mengerti permainan mereka. Faqala fi man yaqul, sehingga alasan beliau mengatakan terhadap orang yang berkata Al-Qur'an kalamullah wasakat dan dia diam di situ, fi tilkal ahwal, pada kondisi al-asibah, kondisi gawat seperti itu, kondisi fitnah, di masa-masa fitnah sedang hangat-hangatnya. Allati tamayyazu fiha ahlus sunnah bi annahum yasda'una bil qaul, yang mana di masa-masa itu ahlus sunnah membedakan diri dengan mereka tegas dengan keyakinan dan ucapan Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Ahlus sunnah di saat itu tegas menyerukan dan membela akidah tersebut. Baik. Sehingga Imam Ahmad mengerti, oh ini dia ini sedang berhilah. Sedang melakukan tipu daya, makar di situ. Baik. Kata beliau, fa idza kunta min ahli sunnah, kalau engkau termasuk dari ahli sunnah, malladhi yamna'uk, apa yang menghalangimu untuk engkau mengatakan dengan sempurna Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk? Kenapa anda diam Al-Quran kalamullah titik sampai di situ? La yamna'uka illa li'annaka marid bimaradil jahmiyah. Tidak ada yang menghalangimu untuk mengucapkan dengan terang gamblang seperti itu, kecuali anda ini sedang sakit. Kecuali anda ini sedang sakit bimaradil jahmiyah, dengan penyakit, model jenis penyakitnya penyakit jahmiyah. Barakallahu fikum. Di masa fitnah, di masa yang sedang-sedang menghangatnya fitan, barakallahu fikum, maka di sana dituntut keterangan, kejelasan, barakallahu fikum, yang dengannya akan terang al-haq, akan nampak al-haq di hadapan kaum muslimin. Qal wa dhahara unasun akharun yaqulun, muncul yang lain. Ini tadi ada orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah titik. Sebagian yang lain di masa-masa mereka enggak punya syaukah, mereka mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ini urutan ya kisah ceritanya sampai mereka muncul ucapan ini, ya ini seperti ini. Sehingga sebagian yang lain mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Madza yuridun, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maksudkan dengan kalimat tersebut. Yuriduna bihadzal lafz aywan, yang mereka maksud dengan ucapan itu juga annal Qur'an makhluk. Al-Qur'an itu makhluk juga. Sama, kembali kepada fikrah Jahmiyah. Yuhimun nas, mereka menggambarkan kepada manusia annahu yu'min, seakan-akan seolah-olah dia beriman, bi annal Qur'an kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Ini menampakkan, menggambarkan kepada manusia. Baik. Wa anna lafdhahu makhluqun walakin qasdahu ghair hadha. Adapun lafaznya, yakni perbuatan dia mengucapkan, bacaan dia, membacanya dia, itu makhluk. Tetapi maksud mereka bukan yang ini. Maksud mereka bukan yang ini. Qasduhu min qaulih, adapun maksud dia dari ucapannya lafzi bil Qur'an makhluk, yang dimaksud adalah malfudi, malfud semaf'ul. Lafzi bil Qur'an, yang dimaksud dengan lafzi, yang mereka maksud adalah malfudi, yang saya baca, yaitu apa? Al-Qur'an. Baik. Akan jelaskan oleh beliau kenapa nanti ucapan ini pelakunya disebut mubtadi. Barakallahu fikum. Qal li'anna kalimatal laf mushtarakah. Dikarenakan kalimat lafaz. Dan mereka mengatakan lafzi, lafadku. Kalimat lafaz ini kalimat mushtarakah. Kalimat yang mushtarak. Bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Gitu ya, mushtarak memiliki makna cabang, dua makna. Baik. Tutrak atau tutlak ala lafz wa huwa al-fi'l wa nutq. Kalimat lafaz, kalimat mushtarak. Yang ini bisa dimaknakan lafaz di sini wa huwa al-fi'l, perbuatan dia. Perbuatan hamba membaca. Perbuatan dia membaca. Wa nutq, pengucapan dia. Nah, perbuatan hamba ini kan makhluk. Ya kan? Baik. Ini satu makna. Wa tutlaq aidan 'alal malfud. Lafaz ini juga bisa ditarik ke makna malfud, yang dibaca. Yakni Al-Qur'an. Tadi satunya apa? Perbuatan hamba. Perbuatan hamba apa itu? Makhluk. Iya kan? Adapun yang dibaca adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ghair makhluk. Sehingga ketika mereka mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, ini kalimat yang yuhim, menyamar, memberikan gambaran yang samar, bisa ke sana bisa ke situ. Baik, demikian. Barakallahu fikum. Yani wa huwa syai'al mutakallam bih. Malfudhi yakni sesuatu yang dia bicarakan, yang dia ucapkan, yang dia baca. Wa huwa al-Qur'an, itulah Al-Qur'an. Fa'arafa magzahum, maka beliau Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengerti tujuan mereka. Faqala haula Jahmiyah, maka beliau pun mengatakan mereka ini Jahmiyah. Yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, Jahmiyah. Dan yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghair makhluk, mubtadi. Baik. Dua sisi. Yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, Jahmiyah. Yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghair makhluk, mubtadi. Baik. Kenapa? Sekarang sudah jelas tadi arah orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, dia Jahmiyah. Ini keputusan hukuman yang diputuskan oleh Imam Ahmad. Ini adalah Jahmiyah. Satu. Lalu kalau seandainya ada yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghair makhluk, bagaimana ini? Imam Ahmad menghukumi sebagai mubtadi'. Dia ini mubtadi'. Kok bisa? Beliau akan jelaskan. Falladhi yakul lafzi bil Qur'an makhluq indahu hilah. Yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, dia punya hilah, punya yakni hiyal. Walladhi yakul Al-Qur'an kalamullah wa yaskut indahu hilah. Yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah dan diam, dia juga punya hilah, punya hiyal. Wa illa famadda'i an yakul lafzi bil Qur'an makhluk. Apa lalu yang mendorong dia untuk mengatakan Al-Qur'an itu lafzi bil Qur'an makhluk? Coba, hendaknya dia mengatakan dengan jelas liyakul Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk, terang, jelas, wadih. Tidak ada samar-samar, tidak ada asap-asap. Barakallahu fikum. Wantahal kalam, la yalif wa la yadur. Diam, selesai perkaranya. La yalif, tidak berputar, tidak berbelit-belit dan tidak berputar-putar. Lihada sammal Imam Ahmad wa wasafa man yaqul kalamullah wa yaskut fi dhalikal waqt ba'dal mihnah wasafahu bi annahu jahmi. Sehingga Imam Ahmad menamai mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah diam di situ, maka di saat itu ketika muncul fitnah ini, mereka, beliau mensifati mereka bahwa dia itu adalah jahmi. Wa wasafa man yaqul, dan beliau juga mensifati orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk bi annahu jahmi aidan wa bi annahu mubtadi', dan dia pun juga disebut mubtadi', li annahu ya'rif mukhatara wa dasa'is makhatir wa dasa'is wa makayid al jahmiyah wa man usiba bi syai'in min at tajahhum fa rahimahullah. Dikarenakan beliau mengerti, mengenal bagaimana tipu daya dasa'is dan apa yang menjadi sisipan-sisipan, susupan-susupan yang mereka susupkan dalam ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengerti apa yang menimpa dari mereka, dari fikrah tajahum jahmiyah. Barakallahu fikum. Dari sini mulai apa yang ada di cetakan baru. Qala al-musannif rahimahullah wa amma ma hakahu Muhammad ibn Jarir an Ahmad rahimahullahu ta'ala anna man qala fi bil Qur'an ghair makhluq fa huwa mubtadi'. Adapun yang dinukil oleh Muhammad ibn Jarir At-Tabari dari Imam Ahmad bahwa orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghair makhluq fa huwa mubtadi', ini jenis yang keberapa? Yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah diam situ, satu. Yang kedua, Al-Qur'an kalamullah dan mereka maksudkan apa? Naqatullah, yakni seperti idhofah naqatullah. Baik. Sekarang yang ketiga, mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an kalamullah, yang mereka maksud adalah makhluk Allah. Yang ketiga, yang mereka maksudkan adalah Al-Qur'an atau lafzi bil Qur'an makhluk, lafzi bil Qur'an makhluk. Yang keempat, lafzi bil Qur'an ghair makhluk. Jadi empat ya. Baik. Barakallahu fikum. Ada empat dari ucapan-ucapan jahmiyah ataupun dari orang yang pada dirinya marad penyakit. Barakallahu fikum. Qal, adapun orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghair makhluk fa huwa mubtadi', jenis yang keempat. Jadi ucapan dari orang yang berpenyakit. Naam. Baik. Fa inna ma arada bihi anna salaf as-salihin min ahli sunnah lam yatakallamu fi bab laf. Yang beliau maksud dari Muhammad ibn Jarir At-Tabari bahwasanya para salaf, atau dari maksud Imam Ahmad, bahwasanya para salaf as-salihin, para salaf, para pendahulu kita yang saleh dari ahli sunnah, lam yatakallamu fi babil laf, mereka sama sekali tidak berbicara tentang permasalahan laf ini. Sehingga beliau menyebut mubtadi, orang yang mengatakan seperti ini mubtadi. Kenapa? Karena para salaf tidak berbicara sama sekali tentang permasalahan lafz. Walam yuhwajhumul halu ilaih. kondisi keadaan tidak menuntut mereka untuk mengatakan seperti itu. Tidak ada. Tidak ada dorongan, tidak ada kebutuhan untuk mengatakan seperti itu. Wa innama hadatsal kalam fil lafz min ahli ta'ammuk wa dzawil humq. Hanya saja ucapan ini muncul dari orang-orang yang ahlu ta'ammuk, orang yang berdalam-dalam. Wa dzawil humq, dan orang-orang yang memiliki hamaqah, kedunguan. Alladzina atau bil muhdatsat, yang mana mereka ini orang-orang yang senang suka mendatangkan perkara-perkara baru. Wa bahasu amma nuhu an min ad-dhalalat wa dhamim wa dhamimil maqalat. Mereka mencari-cari perkara-perkara yang itu dilarang dari kesesatan dan dari ucapan-ucapan yang tercela. Wa khadu fi ma lam yakhudh fihi salaf min ulama al-Islam. Mereka menceburkan diri dalam perkara yang para salaf itu tidak masuk ke dalamnya, tidak membicarakannya, tidak nimbrung padanya, tapi mereka masuk. Para salaf tidak masuk, para salaf tidak memasukkan diri, tidak menceburkan diri dalam perkara itu, tapi mereka masukkan diri padanya dari para ulama al-Islam. Faqala al-Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan hadzal qaul fi nafsihi bid'ah. Jadi kalimat ini secara zatnya ini adalah ucapan bid'ah. Ucapan lafzi bil Qur'an makhluk atau lafzi bil Qur'an ghair makhluk itu bid'ah, ucapan bid'ah kata beliau. Qal wa min haqqil mutadayyin an yada'a wa kulli bid'atin mubtada'ah, dan terhadap orang yang memiliki agama hendaknya meninggalkan kalimat tersebut dan meninggalkan setiap kebid'ahan yang dibuat-buat. Wala yatafawwah bih, tidak perlu berbicara dengan kalimat itu. Yatafawwah yakni berbicara, mengucapkan bihi dengan kalimat tersebut. Wala bimislihi minal bida'il mubtada'ah, dan tidak pula jangan berbicara dalam perkara-perkara bid'ahan yang lain yang dibuat-buat. Wa yaqtasir 'ala ma qalahu salaf minal a'immatil muttaba'ah, cukupkan diri dengan apa yang diucapkan oleh para salaf dari imam-imam yang muttaba'ah yang diikuti. Annal Qur'an kalamullah ghair makhluk. Selain itu tinggalkan dalam perkara ini. Wala yazid 'alaihi illa takfir man yakul bi khalqih, dan beliau tidak menambah dari ucapan itu kecuali takfir, pengkafiran terhadap orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah. Al-musannif rahimahullah yujibu 'ala qawli ba'dhin nas. Musannif rahimahullah, yakni Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, menjawab ucapan sebagian orang, pertanyaan dari sebagian orang, mahiya wijhatun nadhar Ahmad fi tabdi'ihim. Ini iskalnya. Apa sisi, apa sudut pandang dari Imam Ahmad sampai beliau menghukumi mubtadi', orang yang mengatakan kalimat itu. Sisi pandang dari beliau apa? Sudut pandang beliau sehingga beliau menghukumi hukum seperti ini apa? Kaifa bada'ahum, bagaimana beliau membid'ahkan mereka? Menyebut orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk atau ghair makhluk itu mubtadi'. Kenapa beliau menghukumi dengan hukum seperti itu? Aw hakama 'alaihim bi annahum jahmiyah aw syarr minal jahmiyah. Atau bagaimana, kenapa beliau menghukumi mereka itu jahmiyah atau lebih jahat dibanding jahmiyah? Maka musannif al-Imam Abu Utsman As-Sabuni menjawab pertanyaan ini. Qal li'annahum laisa lahum salaf. Alasannya kenapa Imam Ahmad menghukumi dengan hukum bid'ah, li'annahum laisa lahum salaf, karena mereka tidak punya salaf, tidak punya pendahulu. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian para salaf mengatakan ihdhar, hati-hati engkau antakul qaulan laisa laka fihi salaf au kama qal. Hati-hati engkau dari berbicara, berucap dalam agama ini tentunya, dalam Islam, dengan sebuah ucapan yang kau enggak punya salaf. Enggak punya pendahulu. Barakallahu fikum. Karena Islam ini sudah sempurna, sudah kita sudah didahului oleh para imam-imam yang mana mereka telah menyampaikan, barakallahu fikum, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat, kemudian generasi-generasi setelahnya. Para imam-imam telah menyampaikan. Mereka menjadi, barakallahu fikum, pemegang tongkat estafet dakwah yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dipegang oleh para sahabat, setelah itu para tabi'in, terus demikian para ulama, mereka barakallahu fikum menjadi penerus, pemegang tongkat estafet dakwah, sehingga para salaf telah mengucapkan apa yang ada dalam agama ini. Sehingga kalau kok ada orang berbicara dalam agama ini di masa-masa ini tidak punya salaf, tidak punya pendahulu, perlu dipertanyakan, loh, siapa pendahulu Anda? Siapa yang mendahului Anda dalam perkara ini? Barakallahu fikum. Ada enggak para salaf yang seperti ini mengatakan? Baik. Barakallahu fikum. Qal, sehingga beliau menghukumi mereka mubtadi karena mereka enggak punya salaf. Qal, laisa lahum salaf fi hadzal lafz. Mereka enggak punya pendahulu dalam kalimat ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Allah menyatakan, barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman dan mengikuti jalan selain dari jalan orang-orang yang beriman. Siapa? Ketika turun ayat ini, siapa kira-kira ya orang yang beriman yang paling berhak masuk setelah para nabi dan rasul? Para sahabat tentunya di saat itu. Orang yang beriman. Iya kan? Orang yang pertama kali masuk, generasi yang pertama kali masuk dalam ayat ini adalah para sahabat, kaum mukminin di saat itu. Ketika turun ayat ini, barakallahu fikum, Rasul saat itu masih hidup, turun ayat. Kemudian kaum mukminin siapa? Ya para sahabat. Iya kan? Para sahabat. Barakallahu fikum. Sehingga di ayat ini adalah nas yang sharih, yang jelas, barakallahu fikum, bahwa kita dalam beragama mendasari dengan Alkitab wa Sunnah, kemudian dengan bifahmi as-sahabah atau bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaf umat ini, yakni para sahabah, kemudian generasi setelahnya. Barakallahu fikum. Qala limadza tatruk? Baik. Nuwallihi ma tawalla. Dan mengikuti selain jalan orang yang beriman, maka kami akan palingkan dia. Matawalla, kemana dia berpaling, kemana dia mengarah. Mengarah ke sana karena meninggalkan ucapan para salaf, Allah akan palingkan. Terus diarahkan ke sana, dibiarkan. Wa nuslihi jahannam, sehingga kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masirah. Sementara jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Qala limadza tatruk sabila al-mu'minin wa takhtari' subulan ukhra wa turuqan lil fitan wal mashakil. Kenapa engkau meninggalkan jalan kaum mu'minin dan engkau membuat jalan baru, jalan-jalan baru yang lain, wa turuqan sama, dan jalan-jalan, lil fitan, jalan-jalan yang menyampaikan kepada fitnah, wal mashakil, dan permasalahan-permasalahan yang banyak. Badda'al imamu Ahmad ha'ula, wa dallalahum, wa hakama alaihim bihadihil ahkam al-hasimah, al-shadidah, li'annahum laisa lahum salaf. Sehingga Al-Imam Ahmad mentabdi' mereka dan menyesatkan mereka dan menghukumi mereka dengan hukum yang hasimah, yang sangat tajam. Hukuman yang sangat barwafikum syadidah, keras. Li'annahum laisa lahum salaf. Alasannya adalah karena mereka tidak punya salaf. Tidak memiliki pendahulu. Qala wa mithlu haula fi hadzal asr. Seperti mereka juga dalam masa-masa ini ahlu jinsil amal. Orang-orang yang menyebarkan perkara baru tentang permasalahan jinsil amal. Yani dalam permasalahan ta'riful iman, ya. Dalam definisi iman. Berkaitan dengan ini murjiah. Berkaitan dengan perkara ini murjiah. Yani beliau berpindah ke permasalahan yang lain sebagai contoh. Sama seperti kan kondisi mereka ini adalah orang-orang ahlu jinsil amal yang mana mereka menyebarkan sebuah barakufikum kebidaahan dalam perkara definisi iman. Definisi iman, apakah amalan itu masuk dalam iman atau tidak. Ini yakni yang mencebur dalam perkara ini adalah murji'ah. Alladzina adkhaluhu fil iman, yang mana mereka memasukkan perkara ini dalam permasalahan iman. Liyahliku ahlus sunnah wa yudhalliluhum. Tujuan mereka adalah untuk membinasakan ahlu sunnah dan menyesatkan ahlu sunnah. Nas'aluhaula alladzina yurjifuna ala ahli sunnah bijinsil amal. Kita bertanya kepada mereka yang menggoyang ahlu sunnah dengan permasalahan jinsil amal. Nakululahum, kita katakan kepada mereka, man salafukum fi hadha. Dalam permasalahan ini kita tanya pada mereka, siapa salaf kalian dalam perkara ini? Man sabaqakum ila hadhil fitnah wa arjafa biha. Siapa yang mendahului kalian dalam fitnah ini dan yang menyebarkan perkara ini? Man adkhalaha wa ja'alaha ruknan fi ta'rifil iman ya kadzabin. Siapa yang memasukkan dan siapa yang menjadikan perkara ini sebagai rukun dalam mendefinisikan iman? Wahai para pendusta, kata beliau. Man salafukum fi hadzal tadlil wa fi hadhil fitan. Siapa yang mendahului kalian dalam permasalahan penyesatan dan dalam fitnah ini? Ini penjelasan dari Syekh Rabi. Ana adkhul qawla bi jinsil amal wa ulhiq ashabahu min hadha sinf mimman yuridul fitan wasaghab ala ahli sunnah. Saya, kata beliau Syekh Rabi' hafizahullah, memasukkan pembicaraan tentang jinsil amal berkaitan dengan definisi iman yang dikembar-gemborkan oleh murji'ah dalam permasalahan definisi iman, dan kami golongkan orang-orang ini kepada yang dihukumi oleh siapa? Imam Ahmad sebagai mubtadi' tadi. Syekh Rabi' menghukumi sama. Orang-orang dalam permasalahan ini, permasalahan jinsil amal, definisi iman, beliau masukkan mereka sama seperti hukum orang-orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk atau ghair makhluk. Sama seperti mereka. Karena intinya adalah mereka sama-sama enggak punya salaf. Qal li'annahum laisa lahum salaf, karena mereka enggak punya salaf. Fahum mubtadi'ah wa dhullal yuriduna ihlakal muslimin wa darbad da'wah as-salafiyah wa ahlaha wal hukma 'alaihim bil irja. Mereka adalah mubtadi'ah dhullal yang menginginkan untuk membinasakan kaum muslimin dan memukul da'wah salafiyah dan para pembawanya, dan menghukumi ahlu sunnah dengan irja. Dengan irja. Barakallahu fikum. Yang menghukumi ini dari kalangan khawarij. Nanti ahlu sunnah dituduh masuk ke dalam permasalahan irja. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Biswab. InsyaAllah nanti penjelasannya akan